telinga kita masih bisa menangkap suara, sehingga memang kita masih bisa mengetahui sasaran suara dan panggilan apa yang disasarkan kepada kita. Hidung masih bisa membedakan mana bau busuk dan bau wangi dalam waktu yang seketika, serta masih bisa menghirup oksigen. Lidah kita masih bisa merasakan segala macam rasa yang ada, dari manis, kecut, asam, mana panas, mana dingin. Mulut kita masih bisa mengeluarkan suara, sehingga kita bisa mengucapkan apa yang kita inginkan. Tangan masih bisa memegang, kaki masih bisa melangkah. Kemaluan pun masih berfungsi, bisa digunakan pada hal-hal yang Allah halalkan. Segala puji bagi Allah atas semua itu. Sangat wajar seseorang mensyukuri nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu at-tamaini ala rasulillah kama sallallahu wa malaikati alaihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshih wa midada kalimatih mil'u samawati wa mil'u al-ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Yang kedua yang paling pantas diucapkan oleh setiap muslim, berterima kasih kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat dan taslim, minta agar Allah tambahkan rahmat dan karunia untuk beliau, karena memang jasa beliau sangat luar biasa. Kalau bukan karena jasa beliau, maka kita semua tidak akan merasakan nikmatnya iman dan Islam. Bahkan mungkin hidup kita akan hancur, berantakan, sebagaimana orang-orang kafir yang tidak mengenal Tuhannya, tidak pernah mau mengikuti utusan-utusan Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan pernah masuk surga, bahkan mungkin di akhirat kita akan rugi dan masuk neraka kalau tanpa diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat wajar kita panjatkan salawat dan taslim atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah dan malaikat memberikan salam kepada beliau. Sejumlah kalimat-kalimatnya Allah, sejumlah keridhaannya Allah, sejumlah singgasananya, perhiasan singgasananya Allah, dan juga sepenuh langit dan bumi ini, serta seperti yang Allah inginkan, agar kita bisa menjangkau apa yang telah Allah perintahkan. Bapak ibu sekalian rahiman rahimakumullah, seperti biasa di Selasa ganjil kita akan membahas kitab Minhajul Muslim dan melanjutkan bahasan sekarang malam ini di pasal ke-6, masalah beriman kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pencipta langit dan bumi, sudah saya jelaskan di pasal-pasal awal kenapa Allah tidak kelihatan, fakta-fakta lapangan secara nakli, dalil wahyu dan akli secara akal manusia tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kenapa Allah tidak kelihatan, serta kapan kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah saya rincikan semua. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus dari para nabi-nabi dan rasul yang akhirnya membawa dan menyampaikan kepada seluruh makhluk manusia dan jin apa yang Allah inginkan. Untuk melengkapi informasi para nabi dan rasul itu, Allah turunkan kitab-kitab bersama mereka. Kitab ini fungsinya untuk dijadikan sebagai panduan. Apa yang Allah halalkan, apa yang Allah haramkan, semua tertera di dalamnya. Allah ingin mengawasi makhluknya melalui kitab-kitab yang diturunkan. Sebagaimana pernah saya jelaskan di awal pertemuan, Rabb atau Ilah atau Tuhan kalau kita bahasa Indonesia itu memiliki 5 sifat mutlak. Harus ada padanya. Yang pertama adalah menciptakan, membentuk rupa. Yang kedua, memfungsikan. Kalau manusia tidak difungsikan, hanya diciptakan, maka seperti tembok. Lalu kemudian yang ketiga, menyiapkan asopannya. Allah berikan rasa lapar, Allah siapkan makanannya. Allah siapkan hidung, Allah siapkan asopannya oksigen. Allah siapkan telinga, Allah siapkan asopannya suara. Allah siapkan mata, Allah siapkan cahaya agar bisa ditarik oleh mata dan memantulkan apa yang ingin dilihat oleh manusia. Allah siapkan kaki dan tangan, juga diberikan fasilitas tenaga, energi sehingga bisa menggerakkannya. Berapa banyak jutaan, bahkan mungkin miliaran urat saraf yang setiap detiknya selalu menyambung sinyal-sinyal listrik di antara urat-urat saraf ini. Semua itu ya Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada manusia, sehingga sangat wajar kalau mereka itu bersyukur kepada Allah. Kemudian yang keempat, Allah mengawasi. Ini sifat ilahiyah. Setelah menyiapkan asopan, Allah mengawasi. Pengawasan Allah ini adalah seperti yang kita sering fahamin ada namanya hukum halal haram. Ini boleh dimakan, ini enggak boleh. Ini boleh diminum, ini enggak boleh diminum. Istilah halal haram. Itu sebenarnya pengawasan Allah terhadap makhluknya. Kapan seorang makhluk melanggar, dia makan yang haram, pastinya akan berbahaya buat dia. Dan hikmah yang paling besar Allah ciptakan yang boleh dan tidak boleh, halal dan haram, agar menguji hamba tersebut. Mau patuh enggak dengan Tuhannya? Sebagaimana kalau Anda punya perusahaan, Anda taruh peraturan. Siapa pegawai yang patuh, dapat gajinya, dapat apa yang dijanjikan. Yang membangkang, gak mau ikutin peraturan, dikeluarkan. Normal-normal saja. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pengawasan terhadap makhluknya seperti itu. Allah berikan sensor yang peka di tubuh manusia. Pada saat lagi demam, gak bisa sentuh air es. Rasanya susah. Meriang, kita secara otomatis meriang, merasa gak mungkin menyentuh atau meminum air es. Beda dengan pada saat kita lagi sehat. Lagi hujan, kita tahu akan basah. Ada sensor tubuh yang merasa kita tidak mungkin kesana. Lagi gelap, kita merasa butuh cahaya. Maka mungkin kita cari penerangan agar bisa kita jalan di kegelapan itu. Seperti itulah, Allah SWT mengawasi makhluknya. Menyiapkan segala fasilitasnya dan mengawasinya. Dan yang kelima, ilah atau Tuhan itu akan memusnahkan semua makhluk. Selain Allah SWT, semua akan hancur. Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di langit dan di bumi pasti akan fan. Fan itu hancur, lebur, musnah semua nanti. Dan hanya tinggal wajah Tuhanmu yang maha mulia dan maha tinggi. Kitab-kitab ini diturunkan oleh Allah SWT cukup banyak, tidak terhitung jumlahnya. Dan mengikuti keadaan Nabi yang sedang Allah turunkan kitab padanya. Dan juga sesuai dengan apa yang Allah inginkan hukum bagi kaum Nabi itu. Tentu isi kitab kita berbeda-beda. Tergantung sesuai dengan keadaan Nabi dan ham dan pengikutnya atau kaumnya pada saat itu. Hanya saja dari sekian banyak kitab yang wajib kita imani minimal tahu namanya ada lima. Ada suhuf Nabi Ibrahim. Lembaran-lembaran Nabi Ibrahim, ada Taurat Nabi Musa, ada Zabur Nabi Daud, ada Injil Nabi Isa dan ada Al-Quran Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Lima kitab ini wajib kita imanin. Tapi yang kita terapkan hukumnya, yang kita ikutin panduannya adalah kitab yang terakhir Al-Quran. Ya, dan Al-Quran dikatakan dalam Al-Quran, wa muhaiminan alaih. Al-Quran menyempurnakan dan meluruskan apa saja yang memang masih butuh disempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya. Dan kitab-kitab sebelum kita, empat tadi, khusus untuk kaumnya masing-masing. Ya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, suhufnya khusus untuk kaumnya. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, khusus untuk Bani Israel. Dan Al-Quran datang untuk seluruh alam semesta. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW diutus untuk alam semesta. Jadi semuanya, Allah menyebutkan tentang Al-Quran, hudan linnas. Petunjuk bagi manusia, bukan petunjuk bagi orang yang beriman. Al-Quran itu semestinya dipelajari oleh semua manusia, bukan cuma orang-orang yang beriman. Begitu pula dengan Nabi SAW diutus untuk alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami enggak utus kaum Muhammad kecuali untuk petunjuk bagi seluruh alam semesta ini. Saya akan bacakan seperti apa yang disampaikan oleh pasal ke-6 sudah. Kitab-kitab sudah dibahas. Baik, pasal ke-7 berarti malam ini ya. Baik, beriman kepada Al-Quranul Karim. Kurang lebih hampir sama saja kronologisnya tadi. Saya akan bacakan pasal ke-7 beriman kepada Al-Quranul Karim. Dari semua kitab 5 tadi, yang paling ya, sempurna adalah Al-Quran sebagaimana saya jelaskan tadi. Dan Al-Quran ini memiliki atau merupakan mujizat utama Nabi SAW. Walaupun Nabi Muhammad SAW punya banyak mujizat. Mujizat Nabi SAW itu lebih dari 30. Ada pembelahan bulan, ada turunnya hujan, doa yang diijabah, menyembuhkan penyakit para sahabat. Ya, kemudian Nabi SAW pernah membuat atau dengan izin Allah membuat pohon bersaksi mengucapkan syahadat. Ya, pada saat ada orang Badui yang mau beriman pada Nabi tapi menunjuk pohon, kalau pohon ini bersyahadat maka saya juga ikut syahadat. Maka syahadatlah pohon tersebut dan banyak mujizat Nabi SAW. Tapi kalau kita lihat mujizat-mujizat yang luar biasa ini, Nanti akan kita bahas pada saat membahas tentang Nabi Muhammad SAW. Nanti kita lihat mujizat yang paling tinggi adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Al-Quran ini memiliki beberapa nama. Al-Quran sendiri diambil dari kata-kata qara'a yaqra'u yang berarti bacaan. Yang berarti bacaan. Dan bisa juga berarti Al-Kitab. Ya. Sebagaimana Allah SWT mengatakan dalam awal surah Al-Baqarah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim dhalikal kitabu la rayba fi. Ya, hudan lil muttaqin. Alif lam mim itulah Al-Kitab. Al-Quran yang telah kami turunkan dan tidak ada keraguan di dalamnya. Juga Al-Quran bisa punya nama lain namanya Al-Furqan. Ya, sebagaimana surah Al-Furqan. Ya, surah Al-Furqan disebutkan di dalam Al-Quran di ayat pertamanya juga. A'udhu minasyaitan tabarakalladhi nazzal al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Dan Furqan ini artinya membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya Muhammad agar menjadi peringatan bagi seluruh alam semesta. Jadi Al-Quran memiliki banyak nama. Al-Quran memiliki banyak nama dan semua memiliki makna-makna yang mulia. Al-Quran ini saudaraku bukan ditulis oleh seorang doktor, bukan seorang profesor, bukan karena kisah seorang artis. Tapi Al-Quran adalah kitab dari Tuhan alam semesta. Jadi jangan sampai Anda menomorduakan Al-Quran. Lebih banyak orang memilih mendengar musik daripada dengar Al-Quran. Lebih banyak orang memilih membaca koran daripada membaca Al-Quran. Padahal sebenarnya apapun informasi yang diinginkan ada dalam Al-Quran. Umat-umat sebelum kita. Apa yang akan terjadi, apa yang terjadi di zaman Nabi SAW atau di zaman kita sekarang yang dibutuhkan dari hukum-hukum halal haram. Apa yang dibutuhkan nanti dari informasi tanda-tanda hari kiamat, surga dan neraka, kematian. Semua lengkap dalam Al-Quran. Maka seorang muslim harus mendahulukan ini. Bukan berarti tidak boleh baca koran. Kalau Anda perlu boleh, tapi banyak orang menjadwalkan setiap pagi wajib baca koran. Mungkin sampai sejam mengobak-obok koran tersebut sampai habis. Walaupun kolong-kolong iklannya pun dilihat. Tapi Al-Quran tidak pernah dilihat sehari pun sama dia. Mungkin covernya aja gak pernah dilihat. Apalagi kalau kita mau bicara baca 10 ayat, 15 ayat. Mungkin kalau kita susun ya, isi koran yang dengan tulisan sekecil itu dibesarkan seperti ukuran besarnya Al-Quran, tulisan Al-Quran, maka mungkin itu seperti surah Al-Baqarah satu lengkap, sama dengan Anda membaca 2 juz setengah. Itu kan itu luar biasa. Sementara surah Al-Baqarah kata Nabi SAW ya, ada 2 surah Al-Quran yang siapapun rutin membacanya maka akan berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat dan terus memohon kepada Allah agar pembacanya masuk ke dalam surga. Itulah Al-Baqarah dan Al-Imran. Bukankah Nabi SAW mengatakan surah yang kalau dibaca dalam rumah syaitan akan lari adalah surah Al-Baqarah? Jadi banyak sekali. Kenapa kita tidak pernah jadwalin per hari? Minimal baca 1 lembar. Dan bisa juga dengan membaca, tentu lebih baik dengan membaca artinya. Al-Quran mujizat Nabi SAW. Turun kitab dari langit. Semestinya kata para ulama kita merasa butuh dengan Al-Quran. Lebih butuh daripada baju di badan kita. Lebih butuh daripada makanan yang kita masukkan ke dalam perut. Lebih butuh daripada air dingin pada saat kita sedang haus untuk tenggorokan kita. Karena Al-Quran memandu kita sebenarnya. Ya, panduan untuk bisa mengetahui mana makanan dan minuman yang boleh. Mana pergaulan dan ekonomi serta politik yang boleh. Dan seterusnya dijelaskan segala macam di dalamnya. Kitabullah. Siapapun membacanya maka tidak akan pernah rugi. Setiap huruf dapat pahala. Terhitung ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim kata beliau beriman bahwa kitab suci Al-Quran adalah kitab suci dari Allah subhanahu wa ta'ala yang telah dia turunkan, maksudnya Allah turunkan kepada manusia terbaik, rasul pilihannya, nabi yang paling mulia, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah telah menurunkan kitab-kitab sucinya kepada rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beriman bahwasanya dengan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran Allah menghapus seluruh hukum yang ada di dalam kitab-kitab suci samawi sebelumnya, sebagaimana pula Allah telah menutup seluruh kerasulan dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Al-Quran ini sudah jelas begitu datang, jangankan mau dibandingkan dengan buku tulisan manusia, dengan kitab-kitab yang lain aja sudah enggak berlaku dengan datangnya Al-Quran. Taurat, Injil, Zabur udah enggak perlu dicari tahu lagi apa isinya. Dengan datangnya Al-Quran apalagi kalau cuma tulisan seorang dokter, seorang tokoh, seorang artis yang kadang-kadang cerita cuma tentang pengalaman pribadi dia. Mana bisa mau dibandingkan dengan kitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim juga beriman bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang mencakup seluruh ajaran-ajaran ilahi. ajaran Tuhan, di mana Allah yang menurunkannya telah memberikan jaminan kebahagiaan dunia akhirat bagi siapa saja yang beriman dan mengamalkannya, dan tidak mengamalkannya dengan ancaman kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Demikianlah Allah menjelaskan, dilihat footnote nomor 29 di bukunya itu, ada ayat Al-Quran, Toha ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yakhsha. Siapa yang mengikuti petunjukku, maksudnya adalah ikut Al-Quran itu, maka dia tidak akan pernah sesat dan tidak akan pernah merasa menyesal. Beriman bahwasanya Al-Quran adalah kitab suci, satu-satunya yang telah dijamin oleh Allah bebas dari kekurangan dan tambahan, selamat dari perubahan, dan telah dijamin keabadiannya hingga kelak diangkat pada akhir kehidupan ini. Iman demikian didasari dalil-dalil nakli dan akli berikut ini. Dalil naklinya tentang Al-Quran adalah kitab yang luar biasa, yang wajib dijadikan panduan oleh semua manusia. Berita dari Allah mengenai hal, poin pertama dalil wahyunya adalah berita dari Allah mengenai hal itu dalam firman-Nya surah Al-Furqan ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Qur'an kepada hambanya agar ia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Maksudnya Al-Qur'an menjadi panduan bagi seluruh alam. Sebagian ulama mengatakan sekarang, hikmah yang paling besar kenapa yang mengadakan penelitian-penelitian ilmiah di akhir zaman sekarang ini, sebelum terjadinya kiamat, karena kita sekarang di akhir zaman, adalah mayoritasnya orang-orang non-muslim, orang-orang yang kafir. Bahkan kalau kita lihat para ilmuwan yang sekarang memiliki nama-nama yang luar biasa itu, rata-rata orang ateis. Di Rusia, di Amerika, di Australia, di mana-mana. Di Jepang itu adalah orang-orang yang meyakini matahari sebagai Tuhan mereka. Dan kaisar mereka sebagai anak dewa matahari itu, anak Tuhan. Orang-orang yang kufur kepada Allah. Mereka justru yang mengadakan penelitian-penelitian. Mereka keluarkan jutaan dolar, bukan miliaran dolar, untuk meneliti seekor hewan, untuk meneliti sebuah pohon, untuk masuk ke dalam lautan, untuk naik keluar angkasa. Mereka terus mengadakan penelitian. Kata ulama, apa kira-kira yang mendorong dan memicu orang kafir mau melakukan itu? Kira-kira apa sebabnya? Apa yang mereka dapatkan? Apakah kepuasan diri? Apakah murni hanya karena masalah ilmiah? Maka jawabannya kalau kita menggunakan iman adalah Allah Azza wa Jal yang menggerakkan dia untuk itu, agar mereka akhirnya mendapatkan petunjuk dan mengenal Tuhannya. Karena ujung-ujungnya para ilmuwan ini akhirnya mengatakan, ternyata dengan keajaiban yang luar biasa yang mereka temukan di alam semesta ini, kadang-kadang untuk meneliti seekor serangga saja itu dibutuhkan 2-3 tahun untuk mengetahui bagaimana caranya dia berkembang biak, apa saja terdiri dari apa saja komposisi tubuhnya, bagaimana kumbang bisa mengeluarkan cahaya pada ekornya, bagaimana ini, bagaimana itu, segala macam. Itu semua agar jelas mereka sampai kepada sebuah titik dan mereka sendiri mengakui, luar biasa makhluk ini, luar biasa hewan ini, luar biasa pohon ini, luar biasa indahnya lautan, luar biasa jenis-jenis hewan ini, dan seterusnya. Mereka selalu begitu. Kata ulama, memang Allah ingin agar mereka sampai kepada sebuah titik yang sebenarnya umat Islam sudah sampai pada titik itu tanpa penelitian, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka akhirnya sampai kepada sebuah titik nanti meyakui adanya Tuhan. Kita orang Islam tanpa penelitian seperti itu pun tetap akan pasti ya otomatis akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ujung-ujungnya apa yang mereka temukan di dalam ya penemuan-penemuan mereka, mereka banyak sekali kalau sebab-sebab para ilmuwan masuk Islam justru karena mereka temukan ternyata sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, sudah dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan dalam surah Yusuf ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran itu kepadamu. Di sini juga dikatakan makna ahsan al-qasas, artinya adalah kisah yang paling tidak membosankan, yang paling enak dibaca, kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kami wahyukan kepadamu dalam Al-Quran ini, dan sesungguhnya kamu sebelumnya, sebelum kami wahyukan Al-Quran ini, adalah termasuk orang-orang yang tidak mengetahui hal tersebut, hai Muhammad. Jadi Nabi Muhammad SAW sendiri tidak tahu tentang kisah Yusuf, kisah Hud, kisah Saleh, kisah Ibrahim. Beliau tidak tahu. Al-Quranlah yang datang menginformasikan kepada mereka. Ya, saya sering titik beratkan Bapak Ibu sekalian, banyak sekali umat Islam meninggalkan Al-Quran sekarang. Baik bacaannya, baik pengamalannya, baik menghafalnya. Tidak tahu apa alasannya, tidak jelas. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, nanti di akhir zaman Al-Quran tinggallah seperti huruf-huruf saja yang terhias. Dan itu seperti sekarang. Diukir dengan ukiran bagus, tulisan bagus, kertasnya mewah, tapi tidak ada yang mengamalkannya. Sangat sedikit orang-orang yang mengamalkannya. Padahal sebenarnya Al-Quran ini menjadi petunjuk. Bapak Ibu sekalian, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kemudian datang dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Utsmaniyah, kerajaan-kerajaan besar Islam, para raja-raja Islam dulu, mereka tidak punya ijazah ekonomi dari Amerika, mereka enggak punya ijazah politik dari Eropa, tapi mereka berpegang pada Al-Qur'an dan Sunnah, dan mereka bisa jadi raja, mereka bisa menjadi orang yang sukses dalam ekonomi, mereka bisa sukses dalam rumah tangga, mereka baik dalam kehidupan sehari-harinya. Kalau kita lihat kisahnya Abu Bakar, luar biasa mengagumkan bagaimana beliau punya anak banyak. Ada beberapa orang istri di bawah naungannya. Beliau berhasil di rumah tangganya. Beliau juga berhasil dalam ekonominya. Punya perdagangan yang luar biasa. Banyak berhasil sukses buka kebun-kebun kurma. Dan kemudian beliau juga seorang politikus yang hebat sampai menjadi seorang khalifah. Dan di zaman khilafahnya 2 tahun memimpin keadilan luar biasa tersebar. Hanya bermodalkan Al-Quran dan Sunnah. Apa yang Allah katakan, apa yang Rasulullah SAW sabdakan. Sampai waktu ada penolak membayar zakat di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar berkata, waktu itu Abu Bakar ingin perangin mereka. Kata Umar, wahai Abu Bakar, tenanglah, tidak usah kirim pasukan, Madinah nanti bisa diserang. Bagaimana kalau seandainya kita kirim dai-dai aja ke sana? Apa kata Abu Bakar? Wahai Umar, saya tidak akan pernah melepas tali kekangan yang telah dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Pasukan yang saya utus ini dibentuk oleh Nabi sebelum beliau meninggal SAW. Dan yang telah menurunkan ya, adanya sholat dan zakat dipartnerkan adalah Allah dan Rasulnya ajarkan. Maka saya tidak akan pernah membiarkan ada orang hidup yang membedakan antara sholat dengan zakat. Artinya wajib, yang nolak zakat akan diperangin. Jadi beliau pun mengangkat panji peperangan itu karena masalah Al-Quran dan Sunnah. Beliau terapkan apapun dalam kehidupan sehari-hari, keadilan dalam membagi hasil pendapatan negara atau namanya fai. Yang zaman dulu, zaman Islam itu tidak ada namanya pajak. Tapi negara yang memberikan bagi hasil kepada masyarakat, per kepala diberikan. Abu Bakar memberikan itu kepada mereka, adil. Budak sama orang bebas semuanya sama diberikan. 10 bagian, 10 bagian, dan di akhir hidup beliau masing-masing 20. Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab juga sama. Semuanya, Uthman, Ali, dan yang lainnya yang terkenal kisah-kisah mereka, memimpin negara, menjadi raja, berumah tangga, bersosial. Ya, apa saja semuanya dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada yang lain. Maka Al-Quran dan Sunnah itu adalah pondasi dasar dalam Islam ini. Harus dia di atas segala pendapatan, segala saran, segala ide, apa saja. Harus Al-Quran dan Sunnah di atas semua itu. Karena ini kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan petunjuk untuk alam semesta. Kemudian dalil yang ketiga, surah An-Nisa 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah wa la takun lil kha'inina khasima. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Al-Qur'an kepada hai Muhammad dengan membawa kebenaran. Semua isinya kebenaran. Semua isinya itu pasti dibutuhkan. Kebenaran artinya dibutuhkan. Kesalahan berarti harus ditinggalkan. Kebenaran pasti dibutuhkan supaya kamu mengadil, berhukum atau mengadili para manusia, bukan orang-orang yang beriman saja ya. Di sini dikatakan litahkuma bainan nas, agar kamu berhukum, kamu mengadili manusia semua, yang muslim atau yang bukan muslim, dengan Al-Qur'an itu. Dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu di dalam Al-Qur'an, dan janganlah kamu menjadi penantang orang-orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Artinya, tetap terapkan isi Al-Qur'an, siapapun yang tentang kamu tetap kamu ya, terapkan apa yang ada di dalam kitabullah itu. Kemudian yang selanjutnya, dalil yang keempat, Ini adalah surah Al-Maidah ayat 15-16. Ini semua kita masih bahas dalil-dalil naklinya secara wahyu, bahwasanya Al-Quran memang turun dari Allah dan memang semestinya menjadi panduan setiap muslim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfun. Yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idznih. ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Hai ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Dan sering saya ulangi kalimat ini, orang-orang yang beriman kepada Allah di muka bumi sekarang ini, yang manusia jumlahnya 7,3 miliar, 6,3 miliar orang yang beriman. Yahudi, Nasrani, sama Muslim. Ya, orang-orang Muslim. Semua ini yakin ada Tuhan Allah SWT. Tinggal perbedaan mereka tidak mengikuti, menyempurnakan imannya dengan Rasul yang diutus oleh Allah yang terakhir Muhammad SAW. Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW mengatakan, hai ahli kitab, hai Yahudi dan Nasrani, sesungguhnya telah datang kepada kalian Rasul kami, Muhammad. Apa tujuannya datang? Menjelaskan kepada kalian banyak dari isi Alkitab yang kamu telah sembunyikan. Jadi Yahudi dan Nasrani banyak menyembunyikan ayat-ayat Taurat dan Injil. Taurat banyak diubah-ubah oleh pendeta-pendeta Yahudi. Dan Injil itu diubah, bukan diubah, direvisi setiap tahunnya. Sebagaimana kita tahu sekarang di Vatikan oleh orang-orang Nasrani. Mereka tiap tahun mengikuti perkembangan waktu dan mengubahnya. Sementara Al-Quran sama sekali tidak pernah berubah dengan siapapun pemimpinnya. Bagaimanapun keadaan umat Islam tetap akan sama hukumnya. Dan banyak pula yang dibiarkannya. Dalam Al-Quran banyak yang dibiarkan. Yang sudah disebutkan dalam Taurat dan Injil, Allah tetapkan hukumnya tetap sama. Tentang masalah penjelasan surga dan neraka, malaikat maut, kematian, kisah-kisah umat sebelum kita, yang berubah adalah cuma hukumnya. Ya, cuma masalah hukumnya. Dan kitab yang menerangkan, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dengan Al-Quran inilah Allah menunjuki siapa yang membacanya, mengamalkannya, menghafalnya kepada jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan dengan kitab Al-Quran pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Jadi jelas ini Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, bukan cuma simbolik, bukan hanya sekedar mengatakan, oh iya kitab saya Al-Quran, tapi dibaca, difahami isinya. Seseorang, kata para ulama, tidak akan memahami dan tidak merasakan dahsyatnya Al-Quran kecuali dia jadikan rutin menjadi temannya dan sahabatnya Al-Quran. Baca terus, gak pernah berhenti. Para sahabat ridwanullahi alaihim, Al-Quran turun pada mereka, mereka menghafalnya, dan mereka setiap 3 hari sekali mengkhatam. Maksimal mereka menghatamnya 40 hari sekali maksimal. Tapi kebanyakan mereka 3 hari, 7 hari, dan kemudian ada yang 2 minggu, dan terakhir adalah 40 hari. Tapi yang paling banyak mayoritas mereka khatam dalam 3 hari. Dan ternyata ini retorika yang paling gampang dalam memahami Al-Quran. Seringnya mengkhatam Al-Quran, maka akan membuat seseorang itu menghafalnya. Kitab setebal ini lebih tebal daripada Al-Quran. Kalau saya sudah baca dari pasal pertama sampai pasal ke-6 sekarang, ini pasal ke-7. Saya yakin Bapak Ibu yang ikut dari awal dengan 7 pertemuan kita dengan malam ini. Kalau saya ulangin, dari misalnya saya diingatin sudah pasal ke-7, pasal ke-6 sudah. Itu berarti ada gambaran, kita ingat, oh ya ini sudah dibahas gitu kan. Begitu dengan Al-Quran. Kalau kita biasa membacanya, mengkhatamnya, maka kita akan terbiasa mengetahui, oh ini ayat di surah ini, oh ini surah ini, oh ayatnya jumlahnya surah ini sekian. Kalau 3 kali kita ulangi, 10 kali kita ulangi khatam, maksudnya yang dihatamkan, 100 kali kita khatam, hafal Quran dengan sendirinya nanti. Kita bahkan mengetahui, kalau buku ini kita sudah ulangin, khatam tamat, diulangin lagi sekali, khatam lagi, diulangi lagi sekali. Saya yakin yang 3 kali atau yang 4 kali, mungkin Bapak Ibu sudah bilang, oh Ustaz itu kayaknya di bab ini, oh itu mungkin di halaman ini, oh isinya ayatnya begini, dan seterusnya. Itu kan karena kita sudah sering mengulanginya. Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk diikutin, diamalkan, dihafal, dan direnungi maknanya. Anda tidak akan pernah merasakan dahsyatnya kalau tidak rutinkan membaca setiap hari. Harus dijadwalkan. Kemudian dalam surah Thaha ayat 123 dan 124, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danqa wa nahsyuruhu yaumal qiyamati 'ama. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, Al-Qur'an, Kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka, tidak akan celaka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maksudnya Al-Qur'an di sini, ya karena Allah turunkan peringatan dalam Al-Qur'an, maka sungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Maksudnya dibangkitkan dalam keadaan buta, tidak tahu apa-apa. Surah Fussilat ayat 41 sampai 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu lakitabun aziz la yatihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi tanzilum min hakimin hamid. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah kitab yang mulia yang tidak datang kepadanya dalam Al-Qur'an itu kebatilan. Tidak ada yang perlu Bapak Ibu ragukan dalam Al-Qur'an. Enggak ada salahnya, enggak ada sesatnya, enggak ada buruknya. Membacanya pahala 10 setiap huruf, jadi petunjuk, jadi penyebab cahaya di kuburan, dan banyak sekali penyebab-penyebab selamat hari kiamat, bisa mendapatkan petunjuk dan panduan di dunia, semuanya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia, kata Allah, yang tidak datang atau tidak ada kebatilan di belakangnya. Tidak ada sama sekali. Baik dari depan maupun dari belakangnya. Yang diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Bapak Ibu sekalian, biasakan baca Al-Quran, amalkan, fahami isinya. Maka kalau kita punya anak-anak, mereka juga akan terbiasa. Banyak orang tua mengkhayal mau anaknya hafal Quran, mau bangga mereka bacaannya bagus, padahal mereka sendiri tidak pernah baca di rumah. Bagaimana bisa? Ada satu cuplikan ya, dikirim sama salah satu teman dari Saudi. Saya terharu dengan cuplikan itu. Cuman kemarin untuk teman-teman lagi pelatihan tidak sempat saya putarkan gitu ya. Ada satu anak kecil umurnya mungkin 7 tahun Bapak Ibu sekalian. Ayah ibunya merutinkan dia ikut selain sekolah ya, dia sekolah biasa formal pagi sampai siang, habis asar sampai maghrib ikut sekolah tahfidz. Umur 7 tahun hafal Quran. Begitu dia hafal Quran, dites oleh gurunya, kemudian tidak sengaja ada satu keluarganya dia yang shooting pakai HP. Anak ini diuji lah, disuruh baca. Pada saat dia baca akhir surah Al-Baqarah. Mungkin kita sering hafal, sering baca ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai akhir surah Al-Baqarah. Ini surah yang ayat-ayat ini agung sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang baca ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, ayat-ayat terakhir dari surah Al-Baqarah ya, di malam hari, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya sampai pagi. Allah akan jaga sampai pagi. Akhir surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai akhir ayat. Waktu anak ini baca, memang ditulis oleh teman saya itu bahasa Arab. Coba lihat Ananda Hamzah, namanya Hamzah itu, apa yang terjadi pada saat setiap hari Al-Quran menjadi makanannya dan sarapannya. Subhanallah, pada saat dia selesai baca ayat ini atau sementara baca ayat ini, begitu di doa yang sering kita ulangi, Rabbana ya, apa namanya, Rabbana fila, Rabbana fikran, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi, pas di kalimat wala tuhammilna ma la taqata lana bi, wahai Tuhan kami, jangan kau bebankan kami apa yang melampaui kapasitas kami, kemampuan kami, gitu kan. Langsung nangis anak ini, umur 7 tahun nangis terharu dengan Al-Qur'an. Nangis terisak-isak, memang tidak direkayasa. Dia coba baca dengan mic, enggak bisa. Dia coba baca, enggak bisa. Diulangi lagi terus begitu. Terharu luar biasa orang-orang pada saat itu. Dan luar biasanya dia coba paksakan diri khatam sampai akhir surah Al-Baqarah. Kemudian setelah itu di atas podium tanpa spontanitas, dia balik ke kiblat lalu dia sujud. Sambil anak itu terus terisak-isak nangis. Hampir semua yang hadir menangis pada saat itu. Melihat terharu sampai ada yang takbir Allahu Akbar. Lalu orang yang membawa acara itu, MC-nya naik mengatakan, coba lihatlah bagaimana pengaruh Al-Quran terhadap hati manusia. Asal dijadikan sebagai temannya, emang harus rutin dibaca Bapak Ibu sekalian. Jadikan jadwal. Kalau kita gak bisa bawa fisik Al-Quran, sekarang bisa di-download Al-Quran gratis. Coba lagi di lift, mau naik sebentar ke atas, sementara nunggu di lantai berapa, coba buka ayat apapun, 5-6 ayat, 7-8 ayat, daripada lihat orang pakai baju apa, lihat nomornya sudah sampai atau belum. Jadi bisa dipakai, lagi lampu merah 1 menit, saya pernah praktekin di lampu merah 1 menit 60 detik, bisa baca setengah lembar Al-Quran. Lagi antri itu hari dari Kalibata sini mau bayar parkiran di depan, cukup ada mungkin 5-6 mobil depan saya ambil Quran di dashboard saya baca, timbal balik saya bisa dapatkan hanya dengan itu. Berapa ribu pahala yang didapatkan jemaah sekalian. Coba cintai Al-Quran itu, jadikan sahabat, baca. Jangan cuma sekedar termotivasi sebentar kemudian selesai kembali. Syaitan selalu iming-imingkan, gak usahlah tambah hafalan, gak usahlah baca gampang nanti dan seterusnya. Ada orang subhanallah pelit dengan Al-Quran. setiap Jumat saja cuma baca surah Al-Kahfi. Ada orang yang luar biasa Ramadan sekali cuma baca Al-Quran. Ya, itu pun cuma baca berapa surah, berapa ayat. Ada orang yang tidak baca sama sekali. Ya, padahal sebenarnya setiap hari dia mesti membacanya. Para sahabat satu hari 10 juz dibaca. Dan itu bisa kita amalin. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah mengkhatam Quran dalam satu malam. Mungkin kita bingung, gimana caranya 30 juz semalam bisa dikhatam? Ternyata ulama menanggapi mengatakan, inilah berkah yang Allah berikan kepada orang yang baca rutin Al-Quran. Yang tidak rutin membaca, mereka kikuk, bingung. Kadang-kadang baca selembar aja beratnya luar biasa. Apalagi kalau mau baca sejuz, baru mau sejuz saja setan sudah bisikin, satu juz itu 9 lembar loh, gini loh, dan seterusnya. Jadi berat. Ya, padahal sebenarnya orang-orang itu banyak membaca. Syekh Singkiti, salah satu ulama yang memiliki buku judulnya Tafsir Adwa'ul Bayan, terkenal sekali. Orangnya kulit hitam dari Afrika asalnya, tapi ulama di Saudi, tinggal di Madinah. Beliau sholat ya malam bersama anaknya. Anaknya sekarang menjadi ulama besar juga. Itu ayahnya sudah meninggal, anaknya jadi ulama besar, sekarang mengajar Masjid Nabawi. Dan halaqah paling banyak, ya, pengajian paling banyak yang hadir itu di pengajian beliau. Terkenal sekali, ya, Muhammad Singkiti. Beliau bilang, waktu saya sedang sholat malam dengan ayah saya, kami mulai di awal malam. Awal malam ini mungkin jam 10 malam lah sekarang. Ya, jam 10, jam 11 malam ya. Dia habis isya, mereka tidur. 2 jam mereka bangun, kemudian langsung sholat. Dia bilang, kami, ayah saya mulai dengan alif lam mim, maksudnya Al-Baqarah. Dan tidak terasa, kami ikutin terus ayat-ayat tersebut sampai selesai 8 rakaat saja nih. Dan menjelang azan subuh, ternyata ayah saya sudah sampai di surah An-Nas. Baca, gitu kan? Bagaimana bisa 30 juz dibaca dalam 8 rakaat? Allahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala berikan berkah karena rutinnya mereka baca. Bayangkan bisa dikhatam dalam satu malam, itu enggak masuk di akal kalau kita yang tidak biasa mengkhatamnya. Selalu kita anggap itu berat, selalu setan bisikin apapun kita ikutin. Tidak boleh jemaah sekalian. Coba mulai malam ini cintai Al-Quran, jadikan sahabat, kantongin, selalu bawa kemana-mana, rutinkan, jadwalkan sebagaimana orang seseorang diantara kita selalu tiap pagi sebelum ke kantor baca koran, wajib dia wajibkan dengan segelas kopi. Kenapa enggak segelas kopi dengan Al-Quran, gitu kan? Kenapa kita enggak buat itu? Biarkan koran dibaca nanti siang, nanti kapan ada waktu lowong bisa, atau dengar dari teman. Kenapa bukan kitabullah, kitabnya Allah pencipta langit dan bumi yang dibaca? Kenapa pada saat seling waktu ada jeda kita cuma pakai ngobrol kosong dengan teman-teman? Kenapa enggak baca Al-Qur'an? Ya, kita harus baca Al-Qur'an, baca harus, wajib. Enggak boleh enggak? Gitu kan? Kata ulama, bagi seorang muslim yang sengaja tinggalkan Al-Qur'an berdosa. Sengaja tinggalkan Al-Qur'an, tidak mau belajar, tidak mau baca, bisa berdosa. Karena Allah turunkan Al-Qur'an wajib untuk dipelajari. Wajib dipelajari, gitu kan? Yang hukumnya sunnah nanti mengajarkan kepada orang lain. Tapi mempelajarinya, memahami maknanya harus. Para sahabat selalu mengatakan kalau mereka bertemu satu sama yang lain, ta'al nu'minu sa'ah. Ayo kita tambah iman kita sesaat yuk. Walaupun cuma satu ayat, dua ayat. Bahkan seringkali mereka kalau ketemu untuk berpisah, itu kan? Sebelum berpisah, habis sholat misalnya, masing-masing mau aktivitas. Mereka selalu mengatakan, ayo kita saling mengingatkan dengan surah Al-Asr. Al-Asr saja. Baca Al-Asr saling mengingatkan, artinya supaya ingat, jaga waktu, biar bernilai. Semua orang rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Peringatan ayat Al-Quran. Imam Syafi'i mengatakan kalau tidak turun dalam Al-Quran kecuali surah Al-Asr saja sudah cukup, sudah cukup, ya, sudah cukup lengkap, sudah tidak butuh lagi manusia dengan panduan. Sampai begitu jemaah sekalian. Coba ubah tradisi kita yang selama ini lupain Al-Quran, hanya sekedar simbolik di rak lemari, hanya sekedar lewat begitu saja, atau nanti kalau ada kematian baru baca Al-Quran. Walaupun itu sebenarnya tidak ada sunnahnya baca Al-Quran pada saat orang mati, tapi banyak orang justru begitu, baru kenal Al-Quran, baru dilihat rumahnya ada Al-Qurannya pada saat itu. Ada orang lebih bangga dandutnya besar sampai ganggu tetangga, popnya, rocknya, dibandingkan dengan surah Al-Baqarah, surah Imran, gitu kan? Biasakan saudara sekalian, gitu kan? Saya coba terapkan sama anak saya katakan, nak, hafal surah ini, baca surah ini, baca ayat ini. Saya sampai mau menangis di mobil saya waktu itu. Saya duduk, pas saya naik, subhanallah, anak saya dua orang di belakang, perempuan, kemudian ada istri saya di depan. Terus tiba-tiba saya dengar anak saya yang perempuan ini lagi ngaji, lagi baca Quran. Saya pikir lagi ngulangin hafalannya, gitu kan? Umurnya 7 tahun, memang belum sempurna hafal Quran, baru berapa juz alhamdulillah, tapi yang jelas ada upaya. Bapak Ibu sekalian, pada saat itu saya dengar kok bacaannya bagus sekali, hafalannya, gitu kan? Saya tidak sengaja balik, ternyata dia pegang, dia bawa Quran dari rumah dan dia inisiatif sendiri, enggak ada yang suruh. Dibawa dan dia memang sudah azam dari condet rumah saya ke Kalibata baca Al-Quran. Dia pilih surat sendiri yang dia suka. Tapi umur 7 tahun mau seperti itu sudah alhamdulillah. Sangat luar biasa. Dia bisa cinta ayat Al-Quran, dia mau baca. Dan ini tergantung orang tuanya biasakan. Ya, sudah selesai, tinggalkan semua hal-hal yang tidak baik tuh. Mengenal artis fulan, mengenal nyanyian ini, lantunan suara ini, enggak perlu. Kitabullah yang perlu, itu yang akan menjadi pahala, timbangan amal hari kiamat, panduan hidup, petunjuk bagi manusia. Ini bukan main-main Bapak Ibu sekalian. Jadi coba ubah persepsi seakan-akan Al-Quran itu adalah nomor 2 atau nomor 3. Jadikan mulai sekarang adalah nomor 1 dalam hidup kita dan coba baca, gitu kan? Al-Quran itu kalau tidak salah ada sekian ribu lembar kertas ya. Kalau tidak salah ada 6.000 sekian lembar. Kalau Bapak Ibu mau hafal Al-Quran misalnya, setiap kalau kita 6.000 lembar itu kita berarti 6.000 hari, gitu kan? Berarti kalau kita satu hari baca, satu tahun kan ada 365 hari, gitu kan? Itu berarti setiap tahun kita sudah bisa, kalau satu hari satu lembar kita hafalnya, setahun kita hafal 365 lembar. Terus begitu, terus begitu. Dan caranya diamalkan pada saat sholat sunnah, sholat duha, sholat malam. Dan orang subhanallah kata ulama, kalau bermula dengan menghafal Al-Quran, akan mempermudah urusannya yang lainnya. Akan mempermudah yang lainnya. Sholatnya nanti akan lebih khusyuk, karena dia mau ulangi hafalan-hafalannya. Pada saat dia jalan, dia cuma ngulangin Al-Quran. Itu nikmat sekali. Ibu-ibu pernah menghayal, bukan menghayal lah, mudah-mudahan benar. Lagi belanja bulanan, kemudian sambil ambil belanjaan, sambil ulangi surah Maryam deh. Ini deh. Bapak-bapak mungkin baca surah apa? Surah Muhammad, surah Ibrahim, surah Hud. Banyak surah-surah Al-Quran. Nama laki-laki. Coba dihafal. Surah yang anda hafal, yang anda suka lah. Dan kalau mau hafal Al-Quran, coba dari 114 surah itu pilih nama surah yang paling anda suka. Nama-nama hewan kah? Nama-nama orang kah? Apalah. Kita ambil kemudian hafal. Coba amalkan dalam sholat. Itu perlu. Al-Quran harus dinomor satukan. Allah SWT mengatakan dalam surah Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami benar-benar akan memeliharanya. Terjaga Al-Qur'an, itu kan tidak akan ada yang bisa merusaknya. Yang kedua, tentang benarnya Al-Qur'an dan memang dia mukjizat adalah berita dari Rasulullah SAW sebagai penerima wahyu sebagaimana pada sabda-sabda beliau. Yang pertama adalah ala inni utitul kitaba wa mitslahu ma'ah. Dalam hadis ini disebutkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan hadis hasan. Sesungguhnya aku telah diberikan Al-Kitab, Al-Quran, itu panduan saya dan semua umat saya, dan juga diberikan yang serupa dengannya, maksudnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan orang yang terbaik dari umatnya, bukan seorang insinyur, ahli bangunan, bukan seorang pakar ekonomi, bukan seorang yang pakar politik untuk jadi raja. Apa kata Nabi? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang yang paling baik di antara kalian, yang paling tinggi prestasinya, yang layak dicontohi, yang layak jadikan suri teladan adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Itu tolok ukurnya. Al-Qur'an nomor satu. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis lain, tadi hadis itu diriwayatkan Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan hadis hasan, tapi Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanad yang sahih. Kata Nabi SAW, لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. Enggak boleh orang itu hasud, enggak boleh iri dalam Islam kecuali dalam dua keadaan atau dua orang. Yang pertama adalah orang yang Allah karuniai Al-Quran, betul-betul dia hafal Quran, suaranya bagus, bacaannya bagus gitu kan. Lalu ia membacanya di waktu malam dan siang hari. Setiap kita ketemu dia pasti lagi ngulangin hafalan Al-Quran. Ini yang orang harus kita hasutin nih. Harus kita cemburu dengan dia. Dan orang yang dikaruniai harta, lalu dia habiskan hartanya pada siang dan malam hari di jalan Allah. Suka berinfak. Ini yang kita wajar, wajar kalau cemburu dengannya. Kemudian juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, ma minal anbiya'i nabiyun illa waqad utiya min al-ayati ma mithluhu amana alayhi al-bashar wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allahu ilayya fa arju an akuna aktharahum tabi'an yawm al-qiyamah. Tidak ada seorang nabi pun melainkan telah diberi ayat-ayat mukjizat yang semisal dengan mukjizat nabi sebelumnya, hampir mirip, yang dengannya manusia akan beriman. Dan sesungguhnya aku dikaruniakan kepadaku Al-Qur'an ini dengan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, maka aku berharap menjadi nabi yang terbanyak pengikutnya pada hari kiamat. Kemudian juga beliau mengatakan laukana Musa au Isa hayyan ma wasa'u illa tibaani illa tibai. Kalau sekiranya Musa dan Isa hidup di zaman sekarang, masih hidup di zaman sekarang, maka niscaya tidak ada pilihan lain bagi mereka kecuali mengikuti aku, maksudnya mengikuti juga isi-isi Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau Yahudi bangga dengan kitabnya, Nasrani bangga dengan kitabnya, nabi mereka kalau masih hidup kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengikuti saya. Pilih Al-Qur'an nih. Lalu kenapa lagi kita ragu untuk mengamalkannya? Minimal membacanya lah, gitu kan. Kemudian yang ketiga poin terakhir dalam masalah dalil nakli ini adalah berimannya miliaran manusia dari kaum muslimin bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab suci dari Allah dan merupakan wahyu yang telah dia wahyukan kepada Rasulnya. Dan i'tikad, ya i'tikad itu keyakinan. Mereka yang sangat kokoh dalam hal itu yang disertai dengan selalu membacanya, menghafalnya dan mengamalkan ajaran dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Saya sarankan Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang sering nonton Wesal TV ya, ya, ini kalau ada Wesal TV, TV Islam sekarang dan saya termasuk penasihat di situ. Kalau ada yang nonton, alhamdulillah. Kalau tidak nonton, maka bisa, ya bisa meminta. Ada diterbitkan oleh teman-teman Wesal TV itu terjemahan di dubbing suaranya. Jadi ada judulnya itu Perjalanan Bersama Al-Quran. Seorang syekh di Saudi, dia membiayai sendiri dengan biayanya. Dia keliling seluruh dunia, menemui khusus penghafal Al-Quran. Itu luar biasa. 30 keping CD, DVD itu mungkin harganya 200 ribu atau berapa gitu, tidak seberapa nilainya gitu. Tapi coba Bapak Ibu beli, nonton sekeluarga di rumah, lihat bagaimana motivasinya. Didatangkan anak-anak yang hafal Quran umur 4 tahun, umur 5 tahun, umur 7 tahun, umur 11 tahun. Kakek-kakek yang sudah tua ikut menghafal Quran diikutin. Di Mesir, di Tunis, di Jazair, di Maroko, di mana-mana. Sampai Indonesia pun pernah didatangin sama dia. Dan dilihatkan cuplikannya. Lalu dia memotivasi orang di akhirnya supaya bisa menghafal Al-Quran. Ada sampai satu orang buta yang membuat ini, Syekh Fahad namanya, sampai dia nangis Syekh Fahad ini gara-gara orang buta, anak buta itu umurnya 8 tahun hafal Quran. Ditanya oleh Syekh, apa yang kamu harapkan, apakah kamu tidak ingin Allah buta, Allah sembuhkan mata kamu? Dia bilang, Syekh, saya lebih suka mata saya buta seperti ini daripada Al-Quran hilang dari saya. Saya sangat mencintai Al-Quran dan dengan Al-Quran lah hidup saya selalu tenang, padahal matanya buta. Jadi coba lihat cuplikan-cuplikan seperti ini Bapak Ibu sekarang untuk menambah motivasi kita, anak-anak kita. Kalau kita nanti dewasa seperti umur sekarang baru kenal Al-Quran, jangan lagi anak cucu kita baru kenal seumur kita. Biarin mereka masih kecil sudah tahu Al-Quran itu. Biasakan, belikan MP3 yang biasa mereka dengar di kupingnya dengan Al-Quran 30 juz. Biarkan mereka mengenal Syekh Fulan, semuanya hafid Quran. Itu adalah kemuliaan bagi kita nantinya. Kita akan merasa senang pada hari kiamat pada saat menemukan anak-anak kita hafal Al-Quran. Maka mulailah dari diri sendiri, terapkan di rumah kita juga hal ini, maka kita akan mendapatkan dengan izin Allah mujizatnya gitu. Masih ada waktu ya? Hah? 2 menit. Baik, dari dalil akli, Al-Quran mencakup berbagai ilmu pengetahuan yang akan disebutkan di bawah ini. Padahal Nabi yang menerima Al-Quran adalah orang yang buta huruf, tidak dapat membaca ataupun menulis sama sekali. Dan beliau belum pernah berjumpa dengan seorang penulis, ahli penulis dan memasuki sebuah sekolah. Ilmu-ilmu yang mencakup di dalamnya adalah ilmu alam. Semua berhubungan dengan ilmu alam ada dalam Al-Quran. Penciptaan langit dan bumi, bintang-bintang, matahari, segala diceritakan. Proses turunnya hujan dan seterusnya. Ada ilmu sejarah. Semua sejarah itu biasanya yang dulu, yang telah berlalu, juga ada ilmu perundang-undangan dan hukum, ada jelaskan masalah hukum kisos gitu kan. Kemudian ilmu peperangan dan politik. Cakupan Al-Quran Al-Karim terhadap berbagai ilmu ini merupakan bukti yang kuat bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab akal menolak kalau ilmu-ilmu seperti ini bersumber dari seorang buta huruf yang tidak dapat membaca dan tidak dapat menulis sama sekali. Yang kedua, Allah yang menurunkan Al-Quran menantang segenap manusia dan jin untuk mendatangkan hal yang serupa dengan Al-Quran dengan firman-Nya. Disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimitsli hadzal Qur'ani la ya'tuna bimitslihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Saking dahsyatnya Al-Quran, kata Allah apa? Katakanlah hai Muhammad kepada seluruh jin dan manusia, sesungguhnya jin dan manusia kalian semua berkumpul dan berusaha untuk membuat seperti Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan mampu, tidak akan bisa membuat serupa dengan Al-Quran, sekalipun mereka saling bantu satu sama yang lainnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menantang para pujangga dan sastrawan Arab untuk membuat 10 surah saja yang serupa dengan surah-surah Al-Quran, bahkan dengan satu surah saja, namun mereka tidak berdaya dan tidak mampu melakukannya. Semua itu adalah bukti dan dalil yang sangat kuat yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah, bukan ucapan manusia sedikit jua pun. 3. Al-Quran meliputi berbagai berita gaib, masalah-masalah yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi, yang sebagian dari berita itu terjadi sebagaimana diberitakan secara utuh, tidak lebih ataupun tidak kurang. 4. Kalaulah Allah SWT telah menurunkan kitab-kitab suci lain kepada selain Nabi Muhammad SAW, seperti Taurat kepada Musa AS, Injil kepada Isa AS, maka tidak dapat diingkari kalau Al-Quran itu juga diturunkan oleh Allah SWT sebagaimana kitab-kitab sebelumnya. Apakah akal akan memustahilkan atau menolak akan turunnya Al-Quran? Tentu tidak. Bahkan akal akan memastikan turunnya Al-Quran. Poin terakhir, poin 5. Berbagai pemberitaan yang diberitakannya telah diteliti dan dipelajari, dan hasilnya pun benar-benar sesuai dengan apa yang telah ia beritakan. Bahkan berbagai berita yang disampaikan pun telah diteliti atau dipelajari, dan hasilnya sama dengan apa yang diceritakan. Hukum-hukum, ajaran-ajaran, dan perundang-undangannya telah diuji cobakan sehingga mewujudkan segala sesuatu yang diinginkan berupa keamanan, keperkasaan, dan kemuliaan suatu negara, serta menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan sebagaimana telah dicatat oleh sejarah para khulafaur rasyidin. Lalu, kata beliau, ini penutupannya, dalil apa lagi yang akan dihadirkan setelah dalil-dalil di atas yang membuktikan bahwasanya Al-Quran itu adalah wahyu Allah dan telah dia turunkan kepada manusia pilihannya, yaitu rasul pamungkas atau penutup para rasul yang lain. Maka hanya orang bodohlah yang jauh dari Al-Quran sementara dia sudah mendengarkan dalil-dalil tadi, Allahu alam. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, setelah sholat Ba'da Isya akan ada kesempatan tanya jawab, dan saya sarankan untuk ditulis di kertas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan pertama di sini, setelah salam, ada keinginan untuk selalu memutar murattal dari syekh-syekh besar di rumah. Namun jika hal tersebut dilakukan, maka akan ada bagian dari yang tidak didengarkan karena dibarengkan dengan mengurus anak dan seterusnya. Bagaimana hukumnya? Tidak masalah. Tidak masalah. Kalau memang kita tersibukkan, gitu kan? Sementara memang ada tilawah juga yang sedang tertartilkan. Kalau memang sifatnya itu bukan serumah ya. Jadi misal gini, kita lagi putar tartil di kamar, kemudian kita masuk ke dapur dan memang tartil lagi ada terdengar di HP atau di tab atau di apa saja di rumah, di kamar kita. Kita lagi di dapur sibuk, maka tidak ada masalah. Yang penting memang bukan ayat Al-Quran itu memang terdengar semua dan kita tidak fokus mendengarkan. Itu memang ada larangan. Itu memang ada larangan. Tapi kalau satu rumah dia bunyi, terdengar, dan memang kita lagi disibukkan dengan memasak, pada saat memang kita sengaja tidak mau dengar, itu juga ada hukum sendiri, memang tidak boleh. Tapi kalau orang misalnya lagi dengar Al-Quran, niatnya memang mau dengar, kemudian tiba-tiba anaknya nangis, salah satu ibu pun nangis anaknya, dia tidak niat memang untuk melupakan atau memberhentikan tartil tadi itu, kebetulan tidak sengaja dia tersibukkan, baru dia sadar, oh iya, tadi ada Al-Quran ya, sambil dengar kembali. Itu gak berdosa, gak ada masalah. Yang dilarang sini kalau sengaja putar tartil kemudian sibukkan diri dengan kegiatan yang lain, itu baru lain gitu kan. Tapi kalau kita lagi dengar tartil tiba-tiba ada anak lagi nangis, ada tamu yang bel pintu, ada HP yang sedang bunyi gitu kan, kemudian kita buka pintunya lagi sementara tartilnya berjalan, mungkin orang cuma sekedar antar surat misalnya, kita sempat tersibukkan sebentar, kemudian kita kembali lagi mendengarkannya. Ini tidak ada masalah, karena dia tidak niat untuk itu sebenarnya, gitu kan? Kalau dia niat sengaja putar dan tidak mau dengar atau sengaja sibukkan dengan yang lain, nah itu baru, gitu kan? Itu baru dilarang. Walaupun lebih afdol, kalau ada kegiatan lebih afdolnya diberhentikan sementara sampai kembali lagi fokus untuk mendengarkan, kembali lagi fokus untuk mendengarkan. Kalau saya sarankan, kalau kegiatan rutin biasa sehari-hari di rumah, maka diselang-selingkan waktu di mana kita memang ada kesempatan untuk duduk fokus dengar Al-Quran, itu Al-Quran yang kita putar. Tapi kalau kita ada kesibukan jelas, lagi urus anak, mungkin lagi ada tamu atau misalnya kegiatan apalah umumnya ya, kita mungkin tersibukkan, tidak fokus mendengarkan, maka lebih baik ceramah-ceramah yang diputar gitu kan. Karena ceramah secara umum walaupun kita sedang tidak menyimak sebagian itu tidak ada masalah secara syar'i gitu. Tapi tetap di rumah ada terus. Kalau bukan Al-Qur'an, maka akan ada apa namanya? Ceramah gitu. Mungkin Bapak Ibu yang sudah sering dengar Radio Roja kan tahu 756 AM itu diputar di rumah, maka otomatis insya Allah dengan sendirinya kita bisa mendengarkan. Juga kalau Al-Quran, sekarang saya taunya di Kalibata ini kan sudah ada secara otomatis ya, program Mekah itu kan, itu aja diputar, ya dibiasakan sehingga terus terdengarkan ayat Al-Quran. Sampai ulama memberikan fatwa bolehnya seseorang, kalau dia sedang mau tidur malam, dia dengar tilawah, sampai dia tertidur, bolehkah hukumnya? Boleh. Gak ada masalah, sementara tilawahnya masih jalan, tidak ada masalah. Karena dia di sini tertidur, memang dia mau tidur, tertidur gitu kan. Bukan dia sengaja mau meninggalkan Al-Quran itu, tidak. Seperti itulah kurang lebih. Jadi tidak ada masalah insya Allah kalau memang tidak diniatkan untuk sengaja meninggalkannya. Mohon sampaikan beberapa contoh amal jariah yang pahalanya tetap mengalir hingga akhir hingga hari kiamat. Kalau dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, dalam hadis Nabi kan jelas ya, ilmu yang bermanfaat puncaknya dari ilmu syar'i, kemudian sedekah jariah, sedekah ya, uang yang dikeluarkan untuk sebuah instansi atau sesuatu yang terus-menerus berfungsi, membangun masjid, rumah anak yatim, membagikan Al-Qur'an, seperti itulah gitu kan. Maka itu semua sedekah jariah. Kemudian anak saleh yang mendoakan, itu tiga sumber. Sumber yang keempat umumnya doa kaum muslimin. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa muslim kepada muslim yang lain ala dhahril ghaib. Dhahril ghaib ini artinya tidak kelihatan ya, orangnya tidak ada atau sudah meninggal dunia juga termasuk di sini, maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sumber yang kelima adalah umrah dan haji. Umrah dan haji. Itu tadi doa anak soleh, juga bisa doa orang tua yang soleh dan solehah, gitu kan? Doa teman muslim dengan muslim yang lain, ini semua termasuk sebab mengalirnya amal jariah. Makanya anak-anak itu yang pertama diajarin Rabbi ghafirli wali walidayya, gitu kan? Ada orang tua bangga anaknya kalau hafal lagu cinta, lagu dandut, lagu pop. Bukannya mengajar anaknya supaya biasa mendoakan dia, malah diajarin yang tidak-tidak, gitu kan? Kenapa anda tidak bangga kalau dia mengulangi Tabbat yada Abi Lahab, amma yatasa'alun, ya. Surah Naba, surah Abasa, itu yang semestinya kita bangga gitu. Cobalah sering-sering Bapak Ibu sekalian yang rutin membuka YouTube, coba buka gitu kan, keajaiban anak-anak yang menghafal Al-Quran. Itu banyak sekali cuplikannya tuh, anak-anak kecil suaranya bagus hafal Al-Quran. Biasakan anak-anak kita nonton tuh, biar mereka termotivasi gitu kan, tahu masalah-masalah seperti itu. Ustaz, apakah benar jika di dunia ini kita rajin membaca Al-Quran, kelak jika kita meninggal maka Al-Quran itu bisa menerangi kita di dalam kegelapnya alam kubur? Benar. Tapi memang tidak disebutkan Al-Quran secara khusus semuanya. Tapi ada surah Al-Mulk yang kata Nabi SAW 30 ayat dalam Al-Quran. Siapa yang rutin membacanya, apalagi kalau sampai hafal, mengamalkannya, rutin membaca saja, sudah akan menyelamatkan dia dari fitnah kuburan dan akan jadi penerang di kuburannya. Akan jadi penerang di kuburannya. Juga dalam riwayatnya dikatakan kalau seseorang meninggal dan rutin membaca Al-Quran, apalagi hafal Quran, maka Quran itu akan berdiri ya di sekitarnya dan mengatakan kepada para malaikat, ini adalah orang yang rutin membacaku, maka jangan kalian menjamahnya. Ya, seperti itulah kurang lebih gambarannya. Jadi Al-Quran itu memang manfaatnya besar sekali. Secara dunia juga manfaatnya besar. Hati seseorang yang suka baca Quran akan tenang, syaitan akan menjauh dari dia, orang-orang lain akan menghormatinya. Beda sekali antara orang yang lagi jalan sambil nyanyi dengan ada orang jalan sambil baca Quran. Pasti yang baca Quran lebih dihormatin, gitu kan? Itu dengan izin Allah ini membaca kitabullah, pastinya begitu. Ustaz, apa bisa hukum Al-Quran ditetapkan di suatu negara yang mana negara tersebut menggunakan sistem demokrasi seperti negara Indonesia ini? Bisa sekali, kenapa enggak? Bukankah Bapak Ibu menikah dengan cara Islam? Itu kan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Perceraian, warisan, Kita masih menggunakan hukum-hukum itu kan. Cuma memang ada sebagian hukumnya yang belum diterapkan. Sebagian. Tentu bisa saja. Asal memang pemimpin-pemimpin kita ini mau menyadari tentang pentingnya Al-Quran. Semoga saja Allah berikan pemimpin-pemimpin kita ini ya. Terutama pemimpin kita yang baru. Mudah-mudahan Allah bisa berikan petunjuk. Tak boleh putus asa masyarakat. Banyak sekarang tersebar berita, oh ini jauh dari Islam, oh ini benci dengan Islam, oh ini dukung orang-orang non-Muslim. Itu kan perkataan Anda karena memang orang-orang ini yang mengadakan pendekatan dengan pemerintah kita. Kenapa orang-orang Muslim yang faham sunnah tidak mendekati mereka memberikan penjelasan? Bukan mustahil. Kata Umar bin Khattab, kalau saya punya satu doa yang pasti diijabah sama Allah, saya akan minta agar pemimpin Muslim diberikan orang yang baik dan adil. Berikan, siapa tahu Allah SWT berikan petunjuk mereka. Karena ada hadis Nabi yang berbahaya sekali. Kalau pemimpin kita mengetahui hadis ini, mereka akan khawatir pastinya. Kalau mereka Muslim yang benar ya. Kata Nabi SAW, saya tiba di umara'us sufaha. Akan datang setelah aku nanti pemimpin-pemimpin yang sufaha. Sufaha ini jamak daripada safih. Dalam bahasa Arab ini ada dua istilah digunakan untuk kebodohan. Ada jahal, artinya bodoh, tapi masih ada pinternya. Tapi kalau ada orang bodoh sekali, enggak tahu apa-apa, namanya safih. Orang Arab bilang safih. Apa kata Nabi SAW, akan datang pemimpin-pemimpin setelahku nanti, setelahku meninggal dari kalangan kalian, tapi umara us-sufaha, umara yang bodoh sekali. Nabi SAW yang cap mereka orang bodoh, bukan saya. Lalu Nabi jelaskan kebodohan itu dari mana dinilai? Apakah karena dia punya tidak punya ijazah dari Eropa dan Amerika? Bukan. Kata Nabi SAW, umara'u la yahtaduna bihadi wa la yastannuna bisunnati. Hadis sahih riwayat Hakim. Pemimpin-pemimpin yang tidak pernah mengambil petunjuk dariku dan tidak pernah mengikuti sunnahku. Jadi pemimpin banyak begitu ya. Orang kadang-kadang Indonesia ini kalau mau jadi politikus, tidak usah jauh, tidak usah dekat dengan agama, tidak usah bawa-bawa agama. Orang kalau mau jadi ekonom maka dianggap tidak usah dekat dengan agama. Keliru sekali. Ini adalah orang-orang yang jahil sebenarnya. Jadi bukan mustahil. InsyaAllah mudah-mudahan Allah mudahkan itu ya. Ahli kitab di akhirat kelak apakah bisa masuk surga? Mereka mengimani Allah tapi tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Tidak bisa. Kalau yang beriman, kalau yang sekarang ya. Kalau yang beriman di zaman Nabi mereka masing-masing. Seperti Nabi Musa yang ikut beriman pada beliau pada saat itu. Dan beriman kepada Allah dan seluruh yang apa Musa ajarkan. Maka itu yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 62. Gitu kan. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman, maksudnya dari kaum muslimin, dan orang Yahudi, orang Nasrani, ya, ini semua, ya, asbat, ya, apa namanya, as-sabi'in. Jadi orang-orang Yahudi yang beriman pada Musa di zamannya, orang-orang Nasrani yang beriman pada Isa di zamannya, dan orang-orang yang mengikuti nabi-nabi mereka masing-masing, gitu kan. Maka mereka tidak perlu sedih, mereka tidak perlu takut, mereka akan mendapatkan balasan pahala mereka. Banyak orang yang tidak faham nih Al-Baqarah 62 ini. Dianggap Al-Baqarah 62 ini adalah ya, ayat menandakan Yahudi Nasrani juga bisa masuk surga. Ini karena ketidakfahaman mereka terhadap tafsir. Tafsir itu difahamin sesuai pemahaman sahabat Nabi. Karena ayat turun pada saat itu untuk Nabi SAW dan Nabi ada yang kepada para sahabat. Abdullah bin Abbas menjelaskan kepada kita apa yang saya jelaskan tadi. Itu adalah orang-orang Yahudi, Nasrani, yang sabiin juga ini adalah orang-orang yang hidup di masa nabi-nabi mereka. Mereka kalau beriman dan mereka meninggal pada saat itu, mereka masuk surga. Tapi bukan yang sekarang. Enggak mungkin, karena ada ayat lain menjelaskan masalah itu. Al-Bayyinah menjelaskan masalah itu. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya telah kafir ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik, orang yang menyembah selain Allah, mempartisipasikan Allah dengan makhluknya, orang-orang penyembah berhala, penyembah kuburan, pakai jimat dan segalanya, orang musyrik, mereka akan kekal dalam api neraka ya, kalau mereka meninggal dalam keyakinan tersebut. Jadi jelas hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim yang berbunyi, enggak ada seorang pun dari Yahudi, Nasrani, Majusi yang mendengarkan saya diutus menjadi nabi, kemudian mereka tidak beriman pada saya dan mereka meninggal dalam keyakinan tersebut. Nasrani mengatakan Isa anak Tuhan, Yahudi mengatakan Uzair anak Tuhan, tidak mengimani risalah Nabi Muhammad SAW kecuali pasti masuk menjadi neraka. Jadi menjadi orang masuk neraka. Jadi ini jelas dalil menjelaskan masalah itu. Ustaz, zaman sekarang ini kan ada aplikasi Al-Quran di handphone. Apakah berdosa jika HP tersebut kita bawa saat ke toilet? Tidak berdosa. Jadi kalau ada ini fisik semua Al-Quran, murni Al-Quran, maka ini yang tidak boleh. Kalau murni Al-Quran ya, seperti misalnya banyak di rak-rak buku kita itu, kalau ada Al-Quran murni itu tidak boleh dibawa ke kamar mandi atau ke WC. Tapi kalau dia bukan Al-Quran, cuman ada dititipkan Al-Quran, kayak sekarang handphone aplikasinya, komputer gitu kan, maka itu tidak ada masalah. Karena dia bukan Al-Quran, dia bukan Al-Quran, dia handphone gitu kan, jadi tidak ada masalah. Ini sudah umum fatwa ulama berhubungan dengan masalah itu. Cuma mungkin yang perlu diperhatikan di sini, ulama titik beratkan kalau nada deringnya Al-Quran terus dibawa ke WC, nah ini yang jadi masalah. Karena dia lagi, mohon maaf, lagi buang air, kemudian Qur'annya tertilawakan dalam WC, ini gak boleh. Disailan sama dia ya, dikecilkan atau dihilangkan suaranya dulu. Ustaz, bolehkah membaca salah satu surat tertentu untuk tujuan tertentu? Membaca waqiah untuk rezeki yang lancar. Kalau ada dalilnya, gak ada masalah. Kalau ada dalil gitu kan. Tapi hadis yang menjelaskan bahwasanya al-waqiah mendatangkan rezeki itu lemah. Hadis lemah. Di salah satu perawi hadisnya ada pembohong. Tidak diterima oleh para ulama. Jadi kita boleh bertawassul dengan amal saleh apa saja. Misal kita membaca Al-Quran, misal kita bakti dengan orang tua, misal kita membantu fakir miskin, semua jenis amal saleh, Bapak Ibu bertawassul dengan amal itu kepada Allah, mengatakan, ya Allah, kalau amal Al-Quran tadi itu ikhlas saya baca karena kamu, bukakan rezeki saya. Ya Allah, kalau seandainya tadi malam yang saya tahajud itu ikhlas karena kamu, sembuhkan penyakit saya. Itu semua boleh bertawassul dengan amal saleh, tidak ada masalah. Tapi tidak dengan surah tertentu kecuali ada dalilnya ya. Kayak tadi surah Al-Mulk 30 ayat yang bisa menyelamatkan dari fitnah kuburan. Bagaimana bila kita sedang memakai baju yang ada tulisan dari Al-Quran namun harus atau kebetulan masuk kamar atau toilet? Apakah tidak apa-apa memakainya saat kita di dalam toilet atau kamar mandi? Ini ulama mengatakan tidak boleh. Dikatakan tidak boleh. Kalau memang dia tertulis jelas, ya tidak ada tulisan yang lain, murni semua Al-Quran di situ, maka tidak boleh masuk ke toiletnya. Kamar mandi boleh ya. Bedakan ya. Jadi toilet itu, mohon maaf, WC. Tempat buang air besar, buang air kecil. Kalau zaman dulu dipisah antara WC sama kamar mandi. Sekarang kan sudah digabung. Jadi di wastafel, tempat cuci tangan, di tempat mandi shower itu gak apa-apa. Orang berzikir kepada Allah, gak ada masalah. Tapi di klosetnya yang tidak boleh. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW melarang untuk mengingat atau berzikir kepada Allah di atas WC, tempat hajat, buang air hajat besar atau hajat besar. Zaman sekarang banyak orang yang susah dipercaya, terutama dalam hal hutang. Kapan kita boleh menolak seseorang untuk diberi piutang? Karena kadang orang berhutang hanya untuk memenuhi keinginan, bukan kebutuhan. Jadi Anda punya hak. Punya hak itu. Kalau orang utang sama kita lalu kita enggak kasih, itu hak kita. Beda sedekah ya. Beda sedekah. Yang dilarang dalam syariat, kalau ada fakir miskin minta kita tolak, itu yang enggak boleh. Tapi kalau orang mau utang, itu hak kita. Boleh, maaf saya enggak pinjamkan. Walaupun kita punya, enggak ada masalah dengan pertimbangan tertentu ya. Tapi jangan tidak pinjamkan kepada seseorang sementara kita tahu dia betul jujur, memang dia butuh, sehingga kita kehilangan fadilah. Karena orang kalau mengutangkan orang lain fadilahnya besar. Hadis Nabi yang sahih riwayat Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang menghutangkan orang lain dengan jumlah tertentu maka dia seperti bersedekah setengah daripada apa yang dia hutangkan itu. Jadi kalau kita hutangkan 10 juta misalnya, maka sama kita bersedekah 5 juta. Selama uang itu belum dibayar sama dia, terus tiap harinya dicatat pahala seperti infak 5 juta. Itu besar sekali. Gitu kan? Itu besar sekali pahalanya. Bahkan dalam hadis dikatakan siapa yang ada seseorang yang Allah SWT akan selamatkan pada hari kiamat dari ujian-ujian atau beratnya cobaan pada hari kiamat karena dia menyuruh seorang pegawainya mendatangi orang yang ya, yang pernah berutang dengannya, lalu dia bilang titip pesan, kalau kau datang kepada orang-orang ini, kalau kau temukan ada seseorang yang mampu, maka ambillah dari dia. Kalau dia tidak mampu, maka maafkanlah. Karena dia maafkan justru orang yang berutang, menjadi penyebab Allah subhanahu wa ta'ala menolong dia dari masalah-masalah pada hari kiamat. Tapi intinya, memberikan utang kepada orang lain itu hak kita. Boleh nolak, boleh tidak. Yang tidak boleh tolak kalau sedekah. Doa buka puasa, kapan harusnya dibaca? Apa saat mau berbuka atau setelah berbuka? Karena kalau melihat makna atau arti doa buka puasa setelah basah kerongkongan atau telah hilang rasa haus. Jadi dibaca sebelum. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat mau berbuka dibaca itu. Jadi memang maksudnya doa ini adalah, kalau saya makan nanti ini buka puasa, maka akan kering, akan hilang keringnya kerongkongan saya, akan hilang haus saya. Baru bismillah dimakan kurmanya dan minum airnya. Jadi sunnahnya makan kurma dulu ya, kurma basah terutama, walaupun cuma sebutir, kemudian minum air putih, barulah boleh makan dan minum yang lainnya. Jadi ini kata ulama, orang mukmin harus jeli mengambil pahala-pahala yang afdal ya. Kalau ada yang lebih besar, kenapa ambil yang lebih kecil pahalanya. Termasuk buka puasa dengan kurma dan air putih itu adalah sunnah. Mohon rekomendasi Ustadz buku yang pas untuk diberikan kepada seorang yang suka menyebut-nyebut kebaikan yang sudah dilakukannya. Karena untuk memberitahu langsung rasanya tidak mungkin kalau melihat karakter orang tersebut. Ada buku yang sering kita bahas itu dosa-dosa besar, Imam Adz-Dzahabi. Judulnya itu 76 dosa-dosa besar, ya, terbitan Darul Haq. Salah satu dosa besar itu adalah Al-Mannan. Tapi saya lupa dosa besar yang keberapa ya. Itu menjelaskan Al-Mannan ini adalah dosa besar bagi orang yang terbiasa menyebut-nyebut kebaikan yang pernah dilakukan. Jadi bukan cuma sekedar bisa menghilangkan pahalanya, tapi justru juga bisa menjadi penyebab menjadi dosa besar buat dia. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, 3 orang yang paling berat siksaannya hari kiamat. Yang pertama adalah Al-Mannan. Mannan ini orang yang sebut-sebut kebaikannya. Kemudian Al-Musbil, orang yang sengaja laki-laki menutup mata kakinya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang bersumpah palsu untuk melakukan dagangannya. Jadi di sini ada Mannan, ya, orang yang menyebut-nyebut kebaikannya. Dosa syirik yang pernah dilakukan orang tua, apa ini? Orang tua atas ketidaktahuannya dan sekarang sudah meninggal dan mungkin belum sempat menyadari bahwasanya dia pernah melakukan kesyirikan. Apakah kita sebagai anak masih bisa meminta ampun sementara orang tua sendiri ya, belum? Ya enggak ada masalah. Kalau dia memang dalam keadaan jahil tidak faham, kita bisa doakan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah tajawaza an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukriha alaih." Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari umatku ini sesuatu yang dilakukan secara tidak sengaja, gitu kan, dan dilakukan dengan lupa atau tidak punya ilmu, serta apa yang dia dipaksa untuk melakukannya. Terpaksa dia harus lakukan padahal sebenarnya dia tidak suka. Maka itu semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa saja. Mudah-mudahan kita berharap orang tua penanya ini semoga Allah ampuni, mungkin tidak faham pada saat itu dan kita ambil hukum zahirnya. Jelas dia tidak tahu, ya sudah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampun untuknya. Beli CD yang Ustaz sampaikan tadi di mana? Cuplikan para penghafal Quran ada ya di USL TV. Nanti kalau memang Bapak Ibu berminat, saya akan hubungin teman-teman di Wisal TV. Kemudian saya akan berikan nomor telepon kontak personnya yang bisa dihubungin. Nanti panitia masjid iklankan, ya, sampaikan di masjid ini. Saya tidak tahu kapan ya. Kalau sebentar saya bisa hubungin langsung, insya Allah mudah-mudahan saya akan berikan nomor telepon. Memang ada nomornya, call centernya. Tinggal telepon bilang saya mau beli DVD perjalanan bersama Al-Quran. Itu ada dua episode, satu episode itu 30 CD. Harganya murah sekali itu. Dan saya sarankan Bapak Ibu lihat ya, usahakan dilihat. Sebentar insya Allah, saya telepon sebentar lagi orangnya ya. Mudah-mudahan saya langsung bisa dikasih. Bagaimana hukumnya murattal dijadikan sebagai nada dering HP? Boleh saja. Yang penting ada adab-adabnya tadi, jangan dibiarkan di WC dia berdering. Ya, kalau mau masuk WC maka di silent, gitu kan? Dihilangin suaranya. Kemudian juga pada saat lagi mau ngangkat telepon, usahakan pastikan ayatnya itu selesai. Misal kul huwallahu ahad, misalnya nada deringnya. Pas jangan kul huwal langsung diangkat teleponnya. Adabnya enggak boleh putus ayat. Kul huwallahu ahad baru diangkat. Ya itu memang konsekuensinya. Karena enggak boleh memotong ayat Al-Qur'an. Bagaimana hukumnya apabila ada orang non-muslim memesan kue untuk perayaan Natal, diterima atau ditolak? Ditolak. Ya, jadi jangan diterima. Rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala, karena ini mendukung acara ritual. Dan orang Islam tidak boleh, fatwa ulama, jumhur ulama dari zaman sahabat, tabi'in, sampai ulama di zaman sekarang ini, ya, itu semuanya mengharamkan mendukung acara Natalan orang Nasrani. Gak boleh. Siapin kuenya kah, ucapin selamatnya kah, apa saja. Termasuk sekarang itu, ya, insya Allah dalam waktu dekat mungkin MUI akan mengeluarkan fatwanya tentang masalah tidak bolehnya pedagang-pedagang non-muslim itu memaksa pegawai muslimnya untuk pakai atribut Nasrani. Karena sekarang sudah mau Natalan disuruh pakai semuanya. Dan orang-orang kita pakai. Yang lebih parah orang-orang kita yang tidak disuruh pakai. Ya. Sengaja pakai-pakainya. Ya. Santa Claus dan juga nanti kalau mau malam tahun baru tiup trompet. Apa ini? Gitu. Anda ini muslim atau bukan? Tidak ada urusan sama agama kita itu. Tidak ada urusan sama sekali. Gitu kan? Dan saya sudah pernah jelaskan sebab turunnya surah Al-Kafirun. Itu menandakan memang sangat fatal dan sangat tegas peringatan Allah tidak boleh mendukung apapun yang berhubungan dengan acara orang non-muslim. Al-Mughirah telah datang kepada Nabi SAW, orang kafir Quraisy, dan berkata, wahai Muhammad, Mekah kita bagi dua, sehari buat kamu, sehari buat kami. Kata Nabi SAW, apa yang kau maksud? Dia bilang, sehari kamu dukung acara kami, ritual-ritual kami, ibadah-ibadah kami, ucapkan selamat buat kami, sehari kami ikuti kamu. Kami juga ucapkan selamat bahwa, wahai Muhammad, kami ikuti semua acara ritualmu, adil, sehari-sehari. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Lalu si Mughirah mengatakan apa? Kalau begitu, hai Muhammad, sehari buat kami, ikutin semua acara kami, ucapkan selamat buat kami, seminggu buat kamu. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Hai Muhammad, sehari buat kami, sebulan buat kamu. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Hai Muhammad, sehari buat kami, setahun buat kamu. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Terakhir, hai Muhammad, sehari buat kami, dukung semua acara-acara kami, ucapkan selamat buat kami, ikuti acara-acara kami itu, maka kami beriman ikutin kamu seumur hidup kami. Apakah Nabi SAW mengatakan iya? Padahal tinggal Nabi SAW kufur nih. Ucapin satu kalimat saja. Ikutin, dukung orang-orang mereka menyembah berhala. Itu kan orang-orang kafir ini. Maka mereka beriman seumur hidup. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Saat itu Jibril AS datang membawa surah Al-Kafirun. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan kepada semua orang-orang yang kafir yang tidak mengikuti risalah hai Muhammad. La'abudu ma ta'budun. Saya enggak bakal ikut-ikutan apa yang kalian lakukan, ibadah-ibadah kalian, dan kalian juga tidak usah repot-repot ikut ibadah saya. Wala antum abidun wa ana abidu ma abadtum. Kalian, saya juga tidak akan ikut-ikutan buat acara kalian, kalian juga tidak usah ikut-ikutan acara saya. Lakum dinukum waliya din. Kalian punya agama, kami punya agama. Kita boleh berteman dengan orang Nasrani, boleh bertetangga, boleh berbisnis. Kalau orang tua boleh kita bakti. Keluarga boleh silaturahim. Terjadi gempa, perbaikin rumahnya, bantu orang miskin non-muslim, silahkan. Tapi jangan berhubungan dengan masalah ibadahnya. Gak boleh kalau ibadah. Datang mesin orang Nasrani minta bantuan, bantu orang Islam dong bangun gereja kami. Nanti kalau orang Islam bangun masjid juga kami bantu uang. Gak perlu, gak boleh. Masalah ritual gak boleh. Masalah ibadah gak boleh. Lakum dinukum waliyadin. Allah berfirman. Jadi gak boleh Bapak Ibu sekalian. Termasuk gak boleh mengucapkan selamat. Karena kalau kita bilang selamat Natal ya, sama kita mengatakan selamat ya, pendapatmu benar Allah itu punya anak. Gak boleh. Orang Islam apa prinsipnya? Kul huwallahu ahad. Ucapkan, ikrarkan, yakini Allah itu Esa. Allahu samad. Allah yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Apa asas kita? Lam yalid wa lam yulad. Enggak ada asasnya, enggak ada bawahnya, enggak ada ibu ayahnya, karena kalau ada ibu ayah ada kakek nenek, dan tidak ada anaknya, karena kalau ada anak ada cucu, ada seterusnya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak butuh pada siapapun. Konsep dasar jelas. Jadi tidak boleh kita mengikuti-ikuti. Belum lagi ada hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, kalau ahli kitab Yahudi Nasrani sedang beribadah di tempat ibadah mereka, jauhilah, karena laknat Allah sedang turun. Itu hadis sahih. Gak boleh kita ikut-ikut Bapak Ibu sekalian. Jangan bilang ini toleransi, ini bukan masalah toleransi. Toleransi pada hal-hal yang agama kita bolehkan. Tadi bertetangga, berbisnis, silakan. Selama tidak mengganggu ibadah kita, tidak ada masalah. Selama tidak dukung ibadah mereka, silakan. Orang tua kita yang Nasrani wajib kita bakti, non-muslim. Tapi selama tidak mengganggu atau tidak berhubungan dengan masalah ibadah, kita harus tunjukkan itu. Apakah boleh waktu sholat sunnah malam baca surah atau ayat pegang Al-Quran? Kalau sholat sunnah umumnya boleh. Ini sudah pendapat ulama umumnya ya. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, Al-mar'u maliku li nafilatihi. Seseorang itu pemilik ibadah sunnahnya. Jadi kalau ibadah sunnah itu bapak ibu lagi sholat sunnah, lagi puasa sunnah, boleh kita batalin tanpa sebab. Lagi sholat nih, udah saya gak mau sholat deh. Terus pergi dari masjid, dosa kan? Enggak. Kalau sholat sunnah ya, karena dia pemiliknya, dia boleh kembali lagi. Enggak, saya mau sholat lagi deh, Allahu Akbar. Enggak ada masalah. Beda kalau wajib, wajib gak boleh. Dosa dia kalau dia batalin tanpa sebab. Tapi kalau sunnah boleh. Kita mau sedekah, gak jadi. Gak apa-apa. Gitu kan? Sunnah. Kita puasa sunnah nih Senin. Terus tiba-tiba lapar, mau buka puasa. Gak ada masalah, gak dosa. Tapi kalau wajib gak boleh. Puasa Ramadan gak boleh. Harus ada uzurnya. Gitu kan? Nah hadis ini menjelaskan dari satu sisi seseorang itu adalah pemilik sunnahnya. Boleh dia jalankan, boleh dia batalkan. Juga masuk kalau dalam masalah sholat. Ya, sholat ini dia bisa menyempurnakan bacaan-bacaan Al-Qur'annya dengan memegang fisik Al-Qur'an. Sebagaimana bolehnya seseorang muslim pada saat sholat ya di medan perang boleh pegang pedang. Gitu kan? Seseorang muslim itu boleh menyingkirkan sesuatu yang berbahaya dari dia. Seperti dijelaskan dalam hadis, kalau tiba-tiba kita lagi sholat ada ular atau ada kalajengking atau ada yang berbahaya buat kita, itu boleh disingkirkan. Kalau seseorang lagi flu berat ya, mengalir ingusnya berbahaya, kalau enggak bisa basah karpet, bisa mengganggu, bolehkah dia ngambil sapu tangan menggosok membersihkan hidungnya? Boleh. Hadis Bukhari kata Nabi SAW kepada para sahabat, seseorang diantara kalian kalau tertahan hidung atau tenggorokannya ada masalah lagi flu, maka dia boleh membuangnya ke arah sebelah kiri tubuhnya, karena di depannya ada Allah, di sebelah kanannya ada malaikat. Artinya diambil tisu sapu tangan dikeluarin di sebelah kiri. Ya maksudnya bukan dibuang ke makmum di sebelah ya, tapi di pundak dia sendiri. Ya dia mengeluarkan itu boleh. Artinya ada gerakan-gerakan yang dibolehkan dalam sholat karena dianggap itu adalah tidak melanggar, apalagi di sunnah. Jadi boleh diletakkan di depan seperti imam misalnya di Ramadan dia mau mengkhatam Al-Quran, ditaruh Quran besar di depannya, boleh saja. Insya Allah tidak. Yang penting sholat sunnah ya. Yang tidak boleh kalau lagi sholat wajib, sholat Jumat, sholat lima waktu itu nggak boleh. Nah itu. Bagaimana hukum belajar Al-Quran dari video atau buku pembelajar tajwid? Bagus saja, gak ada masalah. Tapi perlu diketahui satu hal ya. Kata para ulama, ilmu yang sebenarnya adalah ilmu yang diambil dengan talaqqi. Tahu talaqqi apa bapak-bapak sekalian? Itu belajar langsung, harus ada gurunya. Harus ada guru, beda. Kalau kita belajar otodidak, cuma dari buku dengan ada guru itu lain. Kalau bapak ibu baca kitab ini dengan saya bacakan dan saya berikan contoh, beda. Gitu kan? Beda sekali. Buku dosa-dosa besar yang bapak ibu pernah saya khatam di sini, kita selesaikan sampai 90 dosa lebih. Gitu kan? Banyak sekali murid-murid saya di pengajian bilang, ini kalau kita baca Ustaz gak seperti apa yang kita tangkap. Kadang-kadang satu dosa besar cuma satu dalil beliau tulis, Imam Adz-Dzahabi, bisa saya jelaskan 2 jam. Karena saya hubungkan dengan dalil-dalil yang lain. Beda kalau kita belajar dari seorang guru. Ya, apalagi Al-Quran, dan itu memang terjadi kan dari zaman sahabat, mereka berguru langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Talaqqi, para tabiin belajar langsung dari para sahabat, mereka tidak fokus belajar sendiri gitu kan. Tapi walaupun sebenarnya kalau kita dalam keadaan di rumah, bolehkah saya belajar melengkapkan apa yang saya belajar dari talaqqi? Lagi sakit nggak pernah, nggak bisa ke pengajian, lalu dengar ceramah, dengar Al-Quran, itu boleh, nggak ada masalah. Tapi bukan dari situ sumbernya, sehingga meninggalkan belajar dari guru-guru, itu gak boleh. Hukum mengirim Al-Fatihah untuk kedua orang tua, ini belum pernah ada dalilnya. Jadi Al-Fatihah surah agung dalam Al-Quran, jelas ya, Al-Fatihah adalah induknya Al-Quran. Tetapi membaca Al-Fatihah untuk orang mati, ini belum pernah ada dalilnya. Jadi tidak pernah ada satupun riwayat bapak ibu sekalian yang mengatakan Nabi SAW bilang kepada ahli Badr, Al-Fatihah untuk ahli Badr, Al-Fatihah untuk Hamzah di Uhud. Belum pernah itu terjadi. Maka kita bukan menyorotin surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah surah yang agung. Tapi membaca Al-Fatihah khusus surah ini, memberikan kepada orang mati, ini butuh dalil, butuh sesuatu yang menjelaskannya, gitu kan? Maka ulama mengatakan lebih aman ya seseorang itu mengikuti sunnah Nabi dengan mendoakan si mayit, doakan sebanyak mungkin. Tapi kalau membacakan ayat Al-Quran belum pernah ternukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kalau itu baik pasti Nabi sudah contohkan, pasti sahabat sudah mencontohkan. Ya, dan itu tidak pernah dinukil. Semua buku hadis, dari 9 buku hadis tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan masalah hal tersebut. Sekali lagi bukan sorotin Al-Qur'annya, gitu kan? Lebih baik kita ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam suri teladan kita dengan cara mendoakan dan meminta ampun untuk si mayit. Allahu a'lam. Baik, mungkin sampai sini sudah 8:30. Mudah-mudahan majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga orang yang terlilit utang dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih sakit Allah sembuhkan, yang belum dapat hidayah diberikan petunjuk, yang sudah dapat hidayah, sudah punya ilmu maka mengamalkannya. Dan juga ya Allah, kami memohon kepadamu, kami sangat yakin Engkau melihat kami sekarang ya Allah, Engkau mendengarkan kami dan Engkau izinkan kami di masjidmu yang mulia ini. Sebagaimana Engkau satukan kami sini, Engkau satukan juga kami di surga firdausmu tanpa hisab dengan izinmu insyaAllah. Pada benar dari Allah, pada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.